Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillahi azani Allah yakum. Kita lanjutkan pembahasan nahwu di kitab Ta'jilun Nada, di mana terakhir kita membahas nawasib al-fi'il al-mudhari, yakni adat-adat yang menasabkan fi'il mudhari, yang secara umum itu ada 4 macam. Apa saja? Lan, kay al-masdariyah, idan, dan an al-masdariyah. Jadi an-nawasib di dalam fi'il mudhari itu cuma 4 macam. Ini adalah nawasib yang menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya tanpa bantuan siapapun. Nah, kita sekarang sedang membahas nawasib fi'il mudhari, yang mana nawasib ini itu menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya tanpa bantuan siapapun. Untuk setelahnya kita akan melihat tafri'at dari an al-masdariyah, di mana dia membantu beberapa adat nawasib yang lain, ya, atau adat-adat yang lain untuk menasabkan fi'il mudhari. Nanti ada 2 keadaan di mana dia itu itmarnya, yakni disembunyikannya, kadang bisa wujuban, kadang juga bisa jawazan. Insyaallah taala kita akan sampai pada pembahasan tersebut. Baik. Sekarang kita masuk kepada perkataan Ibnu Hisham, wa qauluhu wa bikai al-masdariyah nahwu likai la ta'saw. Dan juga dengan kay al-masdariyah, yakni wa yunsabu fi'il mudhari, itu nasabnya juga bisa dengan apa? Kay al-masdariyah. Yang mana kay al-masdariyah ini menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya tanpa bantuan an al-masdariyah. Seperti firman Allah, likaila ta'saw. Likaila ta'saw. Jadi ta'saw di sini fi'lun mudhari'un mansubun bikai al-masdariyah, wa 'alamatu nasbihi hatfu an-nun li'annahu minal amsilah al-khamsah. Insyaallah akan kita bahas, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan di dalam i'rabnya. Berkata Syekh Abdul Al-Fauzan hafizahullah taala, an-nasibu tsani lil mudhari'i kay al-masdariyah. Sesuatu yang menasabkan fi'il mudhari yang kedua setelah lan ialah kay al-masdariyah. Wa alamatul masdariyati antusbaqa bila mit ta'lil. Namun perlu diingat bahwa kay itu dikatakan kay al-masdariyah jika dia didahului oleh lamut ta'lil. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Jadi kay itu disebut dengan kay al-masdariyah kapan? Ketika didahului oleh lamut ta'lil, lamul jar li ta'lil. Ini syaratnya. Tapi di sini beliau Syekh Abdul Al-Fauzan tidak menyebutkan lafad lafdon wa takdiron. Tidak menyebutkan lafad lafdon wa takdiron. Karena sejatinya meskipun sebelum kay itu tidak ada lamu ta'lil secara lafad, namun kalau kita takdirkan ada, yang menasobkan fi'il mudhari setelahnya itu tetap kay, karena kay di sini pasti al-masdariyah. Ya, kalau di dalam Al-Quran tadi itu tidak ada ishkal, yang menasobkan fi'il mudhari pasti kay al-masdariyah, karena sebelumnya ada lamu at-ta'lil, ya tidak? Likaila ada lam, lamu ta'lil. Kemudian kay, berarti setelah lamu ta'lil namanya kay al-masdariyah. Kenapa kita harus sebutkan syarat ini? Karena untuk membedakan antara kay al-masdariyah dengan kay al-jarah. Kay al-masdariyah dan kay al-jarah. Jadi kay, kalau kita melihat keterangan Ibnu Hisham di dalam Mughnil Labib, itu memiliki tiga fungsi. Kay merupakan kependekan dari kaifa. Kay maksudnya adalah kaifa. Kemudian yang kedua adalah kay al-masdariyah yang kita bahas sekarang. Dan yang ketiga adalah kay al-jarah, yakni kay yang fungsinya untuk memajrurkan isim setelahnya atau sesuatu yang ditakwilkan dengan masdar. Nah, kay al-jarah perlu difahami itu menasobkan fi'il mudhari dengan perantaraan al-masdariyah yang mudmarah, yang di sembunyikan wujuban secara wajib. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Misalkan saya katakan jitu kay astafida, jitu kay astafida. Nah, sekarang pertanyaannya, yang menasobkan astafida itu apa? Ayo, yang menasabkan astafida itu apa? Apa kay atau an? Jitu kay astafida. Astafida fi'lun mudhari'un mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Baik, yang menasabkan astafida apa? Kay atau an? Nah, ini harus ditafsil, dirinci. Kalau kita takdirkan lamu ta'lil sebelum kay, berarti yang menasobkan itu kay al-masdariyah. Tapi kalau kita tidak takdirkan adanya lamu ta'lil sebelum kay, berarti yang menasobkan adalah an al-masdariyah ba'da kay al-jarah li ta'lil. Paham? Paham tidak? Nah, jadi harus diperhatikan alamat kay, alamat kay menjadi al-masdariyah, penanda bahwa kay adalah al-masdariyah, antus bako bilamit ta'lil, dia harus didahului apa? Lamu ta'lil. Ini syaratnya. Kalau tidak didahului dengan lamu ta'lil, nanti kaynya menjadi kay al-jarah, bukan kay al-masdariyah. Nahwu ci'tu li kay astafida, maka falam, lam harfu jarrin ya mabniun alal kasri, wa kay harfun masdari yansibul mudhari'a. Naam, harfun masdari yansibu al mudhari'a au harfun nasbin wa masdari hakadha jaiz. Wa astafida fi'lun mudhari'un mansubun bi kay al masdariyah wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana, ay ana astafida. Wa kay wa ma dakhalat 'alayhi fi ta'wili masdarin majrurun bil lam. Naam. Jadi kay itu kay al-masdariyah beserta dengan fi'il mudhari setelahnya kay astafida itu ditakwilkan dengan takwil masdar, karena kay-nya itu kay al-masdariyah, itu majrur dengan lam karena sebelumnya itu ada lamul jar. Wa taqdiru jitu lil istifadah. Jadi perkataan jitu likai astafida itu takdirnya jitu lil istifadah. Karena kai itu kai al-masdariyah, fi'il setelahnya fi'il mudhari dengan kai ditakwilkan dengan takwil masdar. Paham ya? Taib. Jadi astafida di sini dia mansubnya dengan apa? Dengan kai al-masdariyah. Wa kai al-masdariyah wa ma dakhalat 'alaihi fi ta'wili masdarin majrurun bil lam, ya. Dia itu dalam kondisi jar dengan lamu ta'lil, takdirnya jitu lil istifadah. Qala ta'ala likai la ta'sau ay tahzanu, makna ta'sau huwa tahzanu. Fa ta'sau fi'lun mudhari'un mansubun bi kai al-masdariyah wa alamatu nasbihi hadfun nun liannahu minal amsilah al-khamsah wal waw hiya tamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'il fa'ili takdiruhu antum ta'sau. Naam, takdiruhu mada antum. Wal waw hiya tamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'il fa'il takdiruhu antum. Wal alifu fariqatun la mahalla laha minal i'rab. Wa kai wa ma dakhalat 'alaihi likai la ta'sau, kai la ta'sau. Ini jadi la ta'sau ini adalah jumlah yang masuk ke dalam kai, ya. Jadi itu ditakwilkan dengan takwil masdar, ya. Wa ma dakhalat 'alaihi fi ta'wili masdarin majrurun bil lam. Jadi kondisi kai la ta'sau ini itu dalam kondisi jar dengan lamu at-ta'lil. Takdirnya apa? Li'adami asakum. Baik. Jadi paham ya? Yang kedua apa? Kai al-masdariyah. Syaratnya apa? Harus didahului oleh lamu ta'lil. Kalau didahului oleh lamu ta'lil sebelumnya, baik secara lafad ataupun takdir, maka kai setelahnya adalah kai al-masdariyah. Tapi kalau tidak didahului oleh lamu ta'lil, berarti kainya adalah kai al-jarah, sehingga yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya itu an mutmarah ba'da kai wujuban. Wa innama qala al-musannifu al-masdariyah ihtirazan min kai at-ta'liliyah. Jadi kenapa kok al-musannif itu mengatakan dengan kai al-masdariyah? Kenapa? Untuk mengeluarkan atau untuk mengecualikan dari kai al-jarah at-ta'liliyah. Jadi kai itu sebagaimana yang saya sebutkan, ya, untuk fungsinya ada tiga yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam Mughnil Labib. Kai untuk menyingkap kaifa, kai, ya, jadi menyebutkan dengan kai itu adalah singkatan untuk kaifa. Kai kemudian al-masdariyah dan kai al-jarah. Kai al-jarah ya seperti amalnya huruf jar, memajrurkan isim atau sesuatu yang ditakwilkan dengan masdar setelahnya. Ya, disebut dengan kai at-ta'liliyah. Kai lit-ta'lil atau kai al-jarah lit-ta'lil. Wahyallati taqu'u ba'daha an al-masdariyah. Kai al-jarah ini setelahnya harus ada an al-masdariyah. Nahwu ci'tu kai antazuroni. Nah, di sini ada sedikit iskal. Ci'tu kai antazuroni. Apa iskalnya? Munculnya an dohiroh. Ya tidak? Itu ada an tidak? Ciktu kei an tazuroni. Kenapa annya dimunculkan di sini? Allahu a'lam bisawab. Mungkin beliau ingin memberitahu kepada kita khilaf tentang hal ini. Yang jelas di dalam kitab Tashilu Nailil Amani fi syarhi awamil al-Jurjani Syekh Mustafa al-Fatani, ya, al-alama Syekh Ahmad ibn Mustafa al-Fatani, itu menyebutkan beberapa perkara di mana an itu harus disembunyikan secara wajib. Beliau mengatakan thaniyatuha an taqa'a ba'da kay al-jarah. Yang kedua dari perkara atau pembagian an atau macam-macam an kapan itu harus wajib disembunyikan, yakni setelah kay al-jarah. Wa tusamma kay at-ta'liliyah wa hiya allati lam yataqaddam 'alayha al-lam la lafdhon wala taqdiran. Jadi kay al-jarah itu adalah kay yang tidak didahului sebelumnya lam, baik secara lafaz maupun takdir. Seperti firman Allah misalkan kay taqarra ainuha. Kay taqarra ainuha. Jadi taqarra di sini fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarah wujuban ba'da kay al-jarah. Atau seperti perkataan kita tadi, jitu kay astafida. Jitu kay astafida. Andai kata kita tidak mentakdirkan adanya lamu ta'lil sebelum kay, maka kay ini adalah kay al-jarah, bukan kay al-masdariyah. Jadi misalkan kalau kita i'rab perkataan jitu kay astafida, maka kay harfu ta'lilin, harfu jarrin wa ta'lilin. Astafida fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarah ba'da kay al-jarah wujuban wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi yang menasabkan apa? An mutmarah wujuban ba'da kay. Itulah yang insyaallah taala lebih dekat kepada kebenaran. Namun di sini Ibnu Hisham sendiri tidak memasukkan kay al-jarah ya. Di dalam qatrun nada itu tidak memasukkan kay al-jarah dari adat-adat yang menasabkan fi'il mudhari dengan an mutmarah wujuban sebagaimana yang akan kita bahas. Namun sebagian ulama ya itu memasukkannya seperti di Awamil Al-Jurjani itu disebutkan hal tersebut. Baik. Jadi mungkin ada khilaf di antara ulama terkait hal ini. Naam, namun insyaallah kita akan sebutkan nanti sebagai tambahan ya atau sebagai tambahan faidah ya terkait dengan amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari setelah an mutmarah wujuban. Baik, kita lanjutkan. Fayata'ayyanu an takuna kay harfa jarrin lita'lil, maka ketika kay tidak didahului oleh lam ya, tidak didahului oleh apa? Lam, maka dia kaynya sekarang harfu jarrin lita'lil ya, bukan kay al-masdariyah. Wa an hiya an-nasibatu lil mudhari, sedangkan an itu adalah yang menasabkan fi'il mudhari yang dia harus disembunyikan secara wujuban. Taib. Sekarang kita lanjutkan adat yang berikutnya, yakni idan. Qauluhu wa bi idan musaddaratan wa huwa mustaqbalun muttasilun aw munfasilun bi qasamin nahwu idan ukrimaka wa idan wallahi narmiyahum biharbin. Kemudian yang menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya adalah idan, dengan syarat yang pertama idannya itu harus di awal kalimat. Musaddaratan artinya idannya itu harus di awal kalimat, tidak boleh di tengah kalimat. Wa huwa ay fi'lun mudhari, wa huwa, huwanya itu kembali kepada fi'il mudhari, sedangkan fi'il mudhari-nya itu adalah mustaqbal. Ya. Maknanya apa? Mustaqbal, bukan hal, tapi maknanya apa? Mustaqbal, untuk yang akan datang. Muttasilun, dia juga bersambung langsung dengan idan, tidak dipisah. Tidak boleh dipisah. Omun fasilun bi kosam, atau boleh dipisah tidak mengapa, namun dipisah hanya dengan kosam. Selain kosam maka tidak boleh. Paham ya? Jadi fi'il mudorinya harus bermakna mustakbal, kemudian harus muttasil atau bersambung langsung dengan idan. Atau bolehlah kita pisah dengan idan fi'il mudorinya, asal yang memisahkan itu kosam saja. Seperti perkataan kita idan ukrimaka, maka ukrimaka di sini yang menasobkan apa? Ukrimaka yang menasobkan apa? Idan. Ukrimaka fi'lun mudhari'un mansubun bi idan wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa idan wallahi narmiyahum bi harbin. Narmiyahum kenapa nasab? Karena ada idan. Tapi itu tidak bersambung. Kok boleh? Iya boleh, karena yang memisahkan adalah kosam. Selagi yang memisahkan kosam, maka boleh kita nasobkan fi'il mudhari setelah idan yang dipisah dengan kosam. Narmiyahum, narmiyahum fi'lun mudhari'un mansubun bi idan wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Taib. Hadan nasibu thalithu. Ini adalah adatun nasab yang ketiga, wa huwa idan. Wa hiya harfu jawabin daiman wa jazain ghaliban. Idan itu adalah huruf jawab. Senantiasa apa? Menjadi huruf jawab atau menjadi huruf jaza. Secara umum boleh digunakan untuk menjadi huruf apa? Jaza. Jaza yakni sebagai balasan atas konteks sebelumnya. Ya. Jadi konteks sebelumnya kemudian diberikan idan dengan jawabannya, yang jawaban ini dengan idan itu menunjukkan balasan atas apa yang disebutkan sebelumnya. Misalkan ya, yang termasuk jaza juga di sini, azuruka godan insyaallah idan ukrimaka. Atau boleh azuruka ghadan insyaallah idan ukrimaka, ya aku akan mengunjungimu ya besok insyaallah idan ukrimaka. Idan ya ini juga bisa dimaknai sebagai jawaban atau balasan atas kunjungannya dia. Jadi dia mengunjungi saya, ya yang mengatakan ini akan mengunjungi saya besok, ya sebagai balasan atas kunjungan dia ke saya, maka saya memuliakannya. Taib. Itu makna dari idan yang merupakan harfu jawab atau jaza. Fa idza qulta liman qala azuruka ghadan insyaallah fataqul idan ukrimaka. Jika ada orang yang mengatakan kepadamu azuruka ghadan, aku akan mengunjungimu besok, berarti azuruka di sini maknanya untuk mustaqbal. Ya, bukan hal sekarang. Maknanya untuk mustakbal. Godan insyaallah, kemudian kamu jawab idan ukrimaka. Maka ukrimaka di sini kenapa dia nasab? Karena ada idan yang pertama, syaratnya idan itu di awal kalimat, ya. Karena sebagai jawaban tadi ini di awal kalimat. Yang kedua fi'il mudhorinya ini maknanya mustakbal karena kejadiannya baru akan terjadi besok, kemudian dia muttasil secara langsung dengan idan tanpa adanya pemisah. Faqad ajabtahu wa ja'alta ikramaka lahu jazaa'a ziyaratihi. Naam. Maka dengannya, dengan engkau mengatakan idan ukrimaka, maka engkau telah menjawabnya. Jadi idan di sini harfu jawab, kemudian engkau menjadikan pemuliaanmu kepada orang yang mengatakan tadi sebagai balasan atas kunjungannya dia terhadapmu. Baik. Maka disebutkan di sini tafsilnya, wala tansibul mudhari'a illa bi salasati syurut. Maka idan itu tidak bisa menasabkan fi'il mudhari kecuali dengan tiga syarat. Dzakarahal musannifu, yang telah disebutkan oleh Ibnu Hisyam rahmatullahi alaih. Al-awwalu an takuna musaddaratan. Jadi idan itu harus di awal kalimat. Ay fi awwalil kalam, yakni di awal kalimat. Fa'in kanat fi wasatil kalam lam tansib al-mudori'a. Jika idan terletak di tengah kalimat, maka dia tidak menasobkan fi'il mudori. Nahwu ana idan ukrimuka. Ukrimuka, bukan ukrimaka. Kenapa? Karena idannya sekarang terletak setelah ana. Biraf ilmu dori ibadaha. Naam, dengan merofakan fi'il mudhari setelahnya. Jadi harus perhatikan ya syarat daripada idzan. Tidak setiap fi'il mudhari yang terletak setelah idzan itu pasti nasab. Harus diperhatikan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama ialah ia harus terletak di awal kalimat. Atsani ayyakuna al-mudhari'u mustaqbalan. Yang kedua, ini terkait dengan fi'il mudhari-nya. Yani fi'il mudhari-nya itu harus bermakna mustaqbal. Fa in kana halan uhmilat. Jika fi'il mudhari-nya itu bermakna hal, yakni kondisi yang sekarang terjadi, maka juga tidak beramal idan itu terhadap fi'il mudhari. Ya, sehingga fi'il mudhari dikembalikan kepada keadaannya semula dengan kondisi rafa. Kama law haddatsaka insanun bihaditsin faqulta lahu idan usod di kuka, bukan usod di koka. Kenapa usod di kuka bukan usod di koka? Kenapa? Padahal sebelumnya ada idan. Karena mudoriknya di sini itu menjelaskan kejadian yang sekarang sedang terjadi, bukan sesuatu yang akan datang. Karena kan konteksnya tadi ada seorang yang memberi kabar atau berita kepada kita. Ya, saat ini dia mengatakan perkataan tersebut apa saat ini. Kemudian saya menjawabnya juga dengan jawaban yang bermakna saat ini. Jika demikian, maka saya membenarkanmu, yakni perkataanmu yang kamu bicarakan sekarang. Paham ya? Baik. Jadi idzan di sini tidak menasobkan fi'il mudhari karena mudhorinya sendiri ini bermakna hal, bukan mustaqbal. Biraf'il mudhari, dengan merofakkan fi'il mudhari, ay usaddiquka fil hal, la fil mustaqbal. Ya, jadi dia membenarkan perkataannya sekarang atau besok? Ya sekarang. Masa dia mengatakan idzan usaddiquka godan. Ya. Berarti saya akan membenar kamu besok. Nah, tadi yang dibilang apa? Berarti harus dipikir dulu, ya. Oh, mungkin saja benar. Ya, kesimpulannya bisa besok, ya. Jadi tidak sesuai dengan konteks. Ya, berarti usaddiquka di sini dengan rafa al-mudhari, ya, karena mudhari-nya sendiri bermakna hal bukan mustaqbal. Atsalitu ayyakuna al-mudhari'u muttasilan biha, ay bi'idan. Lam yafsil bainahuma fasilun. Fi'il mudhari-nya harus bersambung secara langsung dengan idan, tidak boleh dipisah dengan suatu pemisah. Fa'in kana fasilun uhmilat. Baik. Nah, ini berarti ya. Fa'in kana fasilun uhmilat. Naam. Jika terdapat fasilun, yakni terdapat pemisah, maka amal daripada idzan itu ditiadakan. Kayaqula laka azuruka ghadan insyaallah fataqulu idzan akhi yukrimuka biraf'il mudhari. Idzan akhi yukrimuka biraf'il mudhari. Baik. Jadi idzan di sini tidak secara langsung bersambung dengan fi'il mudhari, dipisah dengan perkataan akhi. Maka yukrimuka dengan rafa, tidak dengan nasab, karena idzan itu di pisah dari fi'il mudhari. Wa qawluhu aw munfasilun biqasamin hadza mustasna minal fasl. Perkataan Ibnu Hisyam itu atau dipisah dengan qasam, ini adalah pengecualian dari pemisahan tadi. Wal makna annal fasla bil qasami la yu'athiru ala amali idan. Maknanya ialah bahwasanya jika kalamnya tadi dipisah dengan qasam, maka itu tidak mentakthir, mempengaruhi amal daripada idan. Berarti idan itu tetap menasobkan fi'il mudhari. Nahwu azuruka ghadan fataqulu idan wallahi ukrimaka, tetap ukrimaka. Kenapa? Karena yang memisahkan sekarang adalah qasam. Jadi idannya itu tetap beramal dengan atau kepada fi'il mudhari, binas binasbil mudhari. Jadi ukrimaka fi'lun mudhari'un mansubun bi idan wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa qawluhu nahwu idan ukrimaka hadza mithalu, hadza mithalun jama'a syurutu ats-tsalatsah. Naam. Jadi ini adalah misal yang menjamak ketiga syarat sekaligus. Idan ukrimaka. Fa idan harfu jawabin wa jazain wa nasbin mabniyun ala sukun, wa ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi idan wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa qaluhu wa idan wallahi narmiyahum bi harbin hadza syatru baitin wa huwa bi tamamihi. Idan wallahi narmiyahum biharbin tushibut tifla min kibalil mashibi. Taib. Wasaqahu al-musannifu syahidan ala annal mudari'a nusiba bi'idan ma'al fasli bainahuma bilqasami wa huwa wallahi. Jadi idan wallahi narmiyahum biharbin itu asalnya adalah bait, ya diambil setengah bait atau syatr bait yang ada, ya, ya. Jadi syatr bait, setengah bait yang pertama itu diambil oleh Ibnu Hisham sebagai contoh bahwa idan jika dia dipisah dengan wallah atau qasam itu tetap beramal kepada fi'il mudhari setelahnya. Idan wallahi narmiyahum dengan menasabkan fi'il mudhari setelah qasam. Jadi qasam itu sendiri tidak mempengaruhi amal daripada idan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan?